kita menggokil. Gigi angkringan makan gorengan kikil. Kita coba dulu sambil ngupil. Lapar nasi kucing tinggal ambil. Sama datang bawa duit banyak. PC-PC beli minuman enak. Tutur gelas jangan sampai nyenyak. Tahan dikit jangan minum banyak-banyak. Kita ngobrol sambil ngemil gorengan. Gelas muter semua kebagian. Jangan nolak, jangan segan. Minum aja nikmatin kedamaian. Cerita semua masalah kehidupan. Keluarin semua beban pikiran. Hidup susah jangan jadiin beban. Emang bangsat pala belai keliangan. Ayo cepat tinggal pulang telapak. Semangat gatel sambil garuk sempak. Pulang gak berdasar harus digeplak. Pala perlu palanya digital. Bangun-bangun udah pagi. Udah mulai sadar gak tinggi lagi. Pulang satu-satu jalan hati-hati. Kalau ada waktu ya harus ngumpul lagi. Show.